نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Al-Ilmi bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب هلك المتنطعون. الإمام النووي membuatkan bab untuk membuat bunyi bab untuk bab yang keempat ini dengan kata-kata halakal mutanatti'un. Ia petikan dari sebuah hadis: halaka binasa al-mutanatti'un. Al-mutanatti'un. Al-mutanatti'un di sini diartikan orang-orang yang berlebihan. Ya. Cuma berlebihannya tentu dalam perkara agama yang diinginkan atau yang dimaksud oleh ungkapan ini. Ya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan makna al-mutanatti'un ay al-muta'ammiqun al-ghalun al-mujawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Ya, al-muta'ammiqun itu orang-orang yang mendalam-dalam atau berdalam-dalam. Al-ghalun berlebih-lebihan. Al-mujawizun al-hudud yang melampaui batas. Ya, yang berdalam-dalam berlebih-lebihan dan melampaui batas. Fi aqwalihim, dalam ucapan-ucapan mereka. Wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Ini maksud dari al-mutanatti'un. Karena redaksi ungkapan ini adalah celaan, ya, celaan, kutukan, ya, teguran yang keras dengan mengungkapkan kata-kata halaka. Halaka binasalah, doa kebinasaan. Dan al-mutanatti'un tadi dijelaskan oleh An-Nawawi adalah al-muta'ammiqun, yang orang-orang yang berdalam-dalam. Ta'ammaqa, ya ta'ammaqu, ta'ammuqan adalah berdalam-dalam, yang tidak diinginkan oleh agama, berlebih-lebihan mendalami, berlebih-lebihan memahami, ya. Kemudian al-ghalun sama, ya. Yang juga dimaksud dengan al-mutanatti'un yaitu al-mujawizun al-hudud, berdalam-dalam tapi melampaui, yang tidak diinginkan oleh agama untuk dipahami, didalami, untuk dimengerti, itu yang mereka lakukan, ya. Melampaui batas dalam ucapan dan dalam perbuatan. Bab ini atau hadis ini tepatnya dibawakan oleh Imam Muslim. Hadisnya belum kita baca, tetapi dia ungkapan dalam hadis. Kita dengarkan terlebih dahulu hadis yang ada di bawah bab ini, nomor 6732. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. qalaha thalathan. Ya, ini hadisnya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halakal mutanatti'un. Ya. Itulah ucapan nabinya yang diriwayatkan di sini, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanattu'. Orang-orang yang tanattu' tadi sudah kita dengarkan uraian Nawawi. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan qalaha thalathan. Nabi mengucapkan kata-kata itu 3 kali. Jadi begini, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ya. Binasalah orang-orang yang tanattu', binasalah orang-orang yang tanattu', binasalah orang-orang yang tanattu'. Itu yang diucapkan oleh Nabi, dan dia doa keburukan, doa kebinasaan, celaan yang sangat keras dari Nabi SAW untuk perbuatan ini. Apa itu perbuatannya? At-tanattu'. Sementara al-mutanatti'un pelakunya. Pekerjaannya adalah tanattu', dan makna dari tanattu' adalah mendalam-dalami, berlebihan, melampaui batas yang diinginkan oleh syariat. Ya, ini sangat erat hubungannya dengan ilmu. Makanya ada hadis ini dalam kitabul ilmi. Banyak orang-orang yang mendalami agama ini berlebih-lebihan. Ya, yang tidak inginkan oleh agama untuk mereka dalami, mereka dalami. Ya, mereka dalami seperti mendalami berlebih-lebihan karena seperti mendalami berlebih-lebihan sifat-sifat Allah. Ya. Perbuatan-perbuatan Allah, mendalami berlebih-lebihan perkara-perkara yang gaib. Ya. Semua ini adalah pembahasan agama yang diinginkan oleh agama dari kita adalah mempercayai dan mengimani. Ya, yang diinginkan oleh agama kita mengimani, mempercayai dan meyakini, bukan untuk meneliti, bukan untuk melakukan pembahasan-pembahasan yang lebih dari kemampuan atau di luar kemampuan pemikiran kita. Ya, di luar kemampuan pemikiran kita. Seperti orang-orang yang mengingkari surga dan neraka atau mengingkari kebangkitan manusia. Manusia dihidupkan kembali, mereka memahaminya dengan pemikiran mereka yang terbatas. Lalu mereka membuatkan analisa bagaimana mungkin manusia ini akan hidup lagi. Jangankan daging, tulang pun sudah hancur. Ya, ini logika yang memang sesuai dengan pemikiran manusia, tetapi itu tidak bisa dipahami dari kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata itu logikanya, maka banyak hal-hal yang dijelaskan oleh agama yang tidak mungkin diimani. Ya. Tidak mungkin diimani karena standarnya adalah logika manusia, pemikiran manusia. Kemudian juga tentang azab kubur. Orang-orang yang mengingkari azab kubur membuat logika-logika yang menurut mereka adalah benar. Ya. Mana mungkin bisa terjadi azab kubur padahal kubur itu sempit. Ya. Mana mungkin bisa malaikat ya melakukan ujian di alam kubur sementara untuk satu orang saja sudah sempit. Sementara dalam beritanya malaikat atau dua malaikat datang, ja'ahul malakani fayuq'idanihi fayaqulani man rabbuka. Ya. Datang dua malaikat kemudian mendudukkan mayat tersebut dan menanyakan siapa Tuhanmu dan seterusnya. Logikanya tidak mungkin. Mustahil. Ya. Dia membahas sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama untuk dibahas, karena ketika dibahas dan membahasnya menggunakan akal yang pendek, maka tidak akan sampai kepada keyakinan dan keimanan yang diinginkan oleh agama. Ini termasuk bab tak tanattu. Ya, termasuk bab tanattu. Di antara bab tanattu juga membahas perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi dalam pembahasan fikih. Misalnya ada orang yang menanyakan bagaimana kalau seandainya memang syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat, bagaimana seseorang bila mana berada di bulan? Ya. Gimana dia menghadap kiblat ketika dia berada di bulan? Ini ditanyakan kepada para ulama. Dan ini termasuk tanattu. Makanya sebagian ulama menjawab dengan sederhana saja. Ya, dengan sederhana saja. Bila kamu sudah sampai di bulan, telpon saya. Ya, baru tanyakan kemana arah kiblat. Karena memang pembahasannya tidak akan masuk ke logika. Ya. Kemudian perkara-perkara yang mustahil terjadi, ini banyak sekali bab tanattu' dalam pembahasan ibadat. Ya. Dalam pembahasan ibadat. Makanya di dalam kitab-kitab fikih mazhab itu mereka mengandai-andai. Ya. Ini termasuk ke dalam bab tanattu', berandai-andai. Andai kata ini terjadi, maka hukumnya begini. Andai kata ini terjadi, maka hukumnya begini. Yang andai-andai ini terkadang lepas kontrol. Ya. Lepas kontrol. Ini dikhawatirkan masuk ke bab tanattu'. Makanya agama ini mudah. Belajar agama tidaklah susah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dimengerti, diingat. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Kemudian Nabi mengatakan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, mudah memahaminya, mudah menghafal apa yang mesti dihafal. Mudah memahami dan mempelajari apa yang mesti dipahami dan dipelajari. Mudah pula diamalkan. Konsepnya adalah kemudahan. Bukan memudah-mudahkan, beda. Agama itu sudah mudah konsepnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila diterapkan, bila dipelajari dan dipahami, mudah pula dimengerti. Bukan memudah-mudahkan yang sudah ada. Ya, kalau memudah-mudahkan yang sudah ada, nah ini yang penyimpangan. Ya. Agama itu diupayakan semakin dimudahkan menurut manusia. Kalau ini terasa susah, maka diberi kemudahan. Yang memberikan kemudahan manusianya. Ini mengklaim bahwa agama ini yang sudah dikonsep oleh Allah itu susah. Kemudian nanti barulah manusia yang memudahkan. Ya. Kemudian yang kedua, mengkritisi Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang mudah bagi manusia, sehingga manusia membutuhkan untuk mencari kemudahan. Allah tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya mudah bagi manusia. Dan dengan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah ini, Allah tidak mengerti ternyata untuk orang di negeri kita ini masih banyak yang susah. Lalu siapa yang memudahkannya? Mereka-mereka yang membawa kepada pemahaman yang memudah-mudahkan. Nanti konsekuensi buruk yang ketiganya, mereka lebih pintar daripada Allah. Ya, mereka lebih pintar daripada Allah karena mereka lebih tahu apa yang layak dan pantas, yang mudah, yang tidak susah dilakukan oleh kaum muslimin di Nusantara ini. Ya. Apa yang baik, layak, mudah diterapkan oleh kaum muslimin di negeri kita ini. Sementara Allah tidak tahu. Sehingga dia menurunkan konsep syariat hanya untuk orang Badui. untuk orang di padang pasir saja. Nanti kalau sudah menyebar ke wilayah, ke benua yang lain, maka setiap benua, setiap negeri berupaya untuk merevisinya. Ini sikap yang sangat tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal syariat ini diturunkan oleh Allah dengan sempurna. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Menerapkan apapun dalam agama ini mudah, dari mulai mudah menghafalnya Al-Quran, hadis, ya, dihafal oleh orang, bukan orang Arab saja. Para perawi hadis itu sekian banyak mereka yang bukan orang Arab. Jangankan Al-Quran, riwayat-riwayat. Makanya nama-nama yang kita temukan dalam perawi itu banyak nama-nama yang asing dari bahasa Arab. Ya, seperti ada nama perawi namanya Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Ya, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Ini saya yakin bahwa ini bukan nama orang Arab. Ya, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Ya, menunjukkan bahwa mereka, ya, adalah orang-orang yang bukan dari bangsa Arab, dan mereka menjadi perawi-perawi hadis. Ya, menjadi perawi-perawi hadis. Itu baru hadis Nabi. Kalau kita sudah berbicara tentang Al-Quran, maka Al-Quran, ya, dikuasai banyak oleh orang-orang yang bukan orang Arab. Ya, dikuasai oleh orang-orang yang bukan orang Arab. Bahkan dihafal dengan fasih oleh orang-orang yang bukan orang Arab. Ya, ini menunjukkan bahwa agama ini memang sudah terkonsep mudah dihafal, mudah dimengerti, dipahami, dan mudah untuk diterapkan oleh siapapun juga manusia. Nah, ini ketika orang sudah mulai melampaui itu dan berlebihan dari yang tadi kita sampaikan, maka dikhawatirkan masuk kepada bab tanattu, di mana Nabi SAW mendoakan keburukan. Ya. Nabi SAW mendoakan kebinasaan. Dalam belajar agama, bab ini harus kita pahami. Makanya tidak seindah belajar agama dengan dalil. Ya. Ini yang diberkahi oleh Allah. Belajar agama dengan dalil, dengan memahaminya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Karena dua hal ini, yaitu Al-Qur'an dan hadis, dengannyalah agama ini dipahami dengan baik. Ya, memahami Al-Qur'an dan hadis kuncinya adalah menggunakan apa yang pemahaman orang-orang yang dalam memahami Al-Quran hadis ini mendapatkan perhatian besar dari Nabi, yaitu para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang turun Al-Quran kepada mereka langsung. Ya, Al-Quran turun ditujukan kepada Nabi dan mereka, para sahabat Nabi SAW. Dari awal sampai akhir Al-Quran, ya, dari mulai turun surat ayat yang pertama kali di surat Al-Alaq sampai ayat yang terakhir turun selama 23 tahun lebih, itu turunnya kepada siapa? Kepada para sahabat. Mereka nanti manusia yang pertama kali mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Nabi, manusia yang pertama kali memahami Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran itu oleh Nabi, mereka mendengarnya, dan mereka mendengarnya bukan pendengaran orang dungu. Ya, ketika Nabi bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sana adalah ayat-ayat sifat, termasuk di sana ayat-ayat fikih seperti tentang quru, ya. Aulamastumun nisa mulamasah. Ya. Tentang ungkapan-ungkapan yang lain, nisa ukum harthul lakum. Kata-kata yang ada dalam wahyu Allah ini, yang pertama kali mendengarnya dari Nabi SAW adalah para sahabat, dan mereka mendengarnya dengan jiwa dan raga, dengan seluruh perhatian mereka. Ya. Makanya ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka benar-benar khidmat, karena mereka melihat bagaimana khidmatnya proses turunnya wahyu. Nabi SAW, ya, ketika menerima wahyu, benar-benar merasa berat, ya, dan saking beratnya, terkadang Nabi SAW bercucuran keringat, walau di musim dingin yang sedingin-dinginnya. Ya, karena Al-Quran wahyu ini berat, mereka melihatnya. Makanya ketika Nabi membacakan, mereka tidak akan mungkin bermain-main mendengarnya. Tidak mungkin mereka bermain-main atau sedang berbicara sana sini sementara Nabi membacakan wahyu, mustahil. Maka ketika mereka mendengar, pendengaran mereka pendengaran yang sangat khidmat dan pendengaran yang seksama untuk memahaminya. Makanya ketika mereka tidak mempertanyakan tentang makna kata-kata di dalam Al-Quran tersebut, menunjukkan mereka paham. Karena kalau mereka tidak paham, maka mereka pasti menanyakan, ya, atau mereka akan memunculkan sesuatu yang akan pasti sampai kepada Nabi SAW. Seperti contoh, ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan sesuatu yang maknanya mengkhawatirkan para sahabat. Surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah yang memperoleh petunjuk. Iman yang tidak tercampuri oleh kezaliman ini yang membuat mereka khawatir. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak mungkin lepas dari kezaliman. Sehingga mereka mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsa. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri? Berarti tidak seorang pun mereka yang masuk dalam janji ayat ini. Ya. Karena janjinya apa? Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka, imannya dengan kezaliman, merekalah yang aman dan merekalah yang mendapat petunjuk. Ketika mendengar ini, mereka merasa bahwa tidak seorang pun yang mendapat janji tadi. Semuanya terancam tidak mendapatkan keamanan dan tidak memperoleh petunjuk. Sehingga mereka mengatakan, ayyuna la yadhlim nafsa. Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya, terhadap orang lain? Karena mereka memahami zulmun tadi secara umum. Ya, secara umum kezaliman itu mereka pahami umum, yaitu seseorang menzalimi dirinya sendiri, menzalimi orang lain, yang sangat susah untuk mencari orang yang tidak berbuat, ya, yang tidak berbuat demikian. Sampai, ya, keluh kesah mereka ini ke telinga Nabi. Ini menunjukkan bahwa mereka ketika mendengar, ini yang saya inginkan, ketika mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi, mereka paham sekali. Mereka paham sekali. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi tidak paham. Dan itu yang dituduhkan kepada mereka. Itu yang dituduhkan kepada para sahabat oleh orang-orang yang datang kemudian. Mereka merasa lebih pintar dari sahabat Nabi SAW. Mereka merasa lebih luas ilmunya, lebih tinggi daya intelektualnya daripada para sahabat. Mereka menuding sahabat seperti itu. Ya. Menuding para sahabat seperti itu. Ketika mendengar bacaan wahyu dari Nabi, mereka sebenarnya tidak paham. Tapi mereka diam. Ya. Lalu siapa yang memahaminya nanti? Nah, mereka ini. Mereka ini yang memahaminya. Makanya muncul ungkapan bahwa tariqatus salaf aslam. Ya. Tariqatus salaf aslam. Tata cara, metodologi beragamanya generasi terdahulu, maksudnya para sahabat itu, prinsipnya pokoknya selamat. Prinsipnya pokoknya selamat. Ya, itu prinsip menurut mereka. Sementara tariqatul khalaf, metodologi memahami agama dari generasi setelah mereka, itu lebih a'lam wa ahkam. Lebih cerdas dan lebih kuat intelektualnya. Jadi mereka lebih dalam pemahamannya. sehingga nanti mereka muncul kalau begini maka kemungkinannya begini, kalau begini maka ini, yang membuat mereka merasa lebih mengerti dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab, dari Uthman bin Affan, dari Ali bin Abi Talib, dari Jabir bin Abdullah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Talha bin Ubaidillah, dari Abdurrahman bin Auf, dari Ali bin Abi, dan dari 10 orang sisanya yang lain, yang kemudian semua para sahabat yang mendengarkan Al-Quran dari Nabi langsung. Kenapa kita sampaikan ini? Karena tanattu itu penyebab utamanya keluar dari pemahaman para sahabat. Tanattu yang tadi didoakan kebinasaan Nabi, penyebab kunci pertamanya ketika memahami agama, memahami Al-Quran, memahami Sunnah, itu mengeluarkan diri dari cara para sahabat memahami. Ya. Dan bagaimana kita menghindari tanattu? Itu memahami agama dengan cara mereka, dengan cara para sahabat. Sederhana dan tidak susah-susah. Ya. Ketika turun lafaz nas-nas ayat, nas-nas sifat dari Allah, ya, generasi mereka as-salaf mengatakan amirruha kama ja'at bila kayf. Amirruha kama ja'at. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Ketika turun ayat-ayat yang di situ ada berita tentang sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, apa moto mereka generasi salaf tidak susah-susah. Amirruha kama ja'at. Hadapi atau bersikaplah dengan ayat-ayat tersebut seperti dia datang, dengan bahasa Arab yang maknanya sudah dimengerti, tetapi jangan sampai dimasukkan ke dalam benak atau otak kita kaifiatnya. Karena kalau sudah memikirkan kaifiatnya atau hakikat dari makna ayat sifat tersebut, ini sudah tanattu. Ini sudah tanattu. Karena agama tidak menyuruh kita untuk memikirkan, loh kalau Allah memiliki ini nanti begini jadinya. Allah, agama kita tidak menyuruh kita untuk memikirkan bagaimana sifat Allah. Sekarang kita ini diperintah hanya untuk berhadapan dengan nas. Tangan, misalnya contoh, bahwa Allah menyatakan bahwa dia punya tangan. Kita berhadapan dengan kata-kata tangan. Amirruha kama ja'at. Hadapi ayat ini, sikapi kata tangan ini dengan yang sudah dimengerti. Tidak perlu kita mencari makna kata yad yang lain. Karena orang Arab tahu ketika diungkapkan kata yadun, mereka paham. Ya seperti itulah caranya. Jangan dipersempit dengan memikirkan hakikatnya. Karena kalau sudah dipikirkan hakikatnya, Allah kalau punya tangan, ini kan sudah tanattu jadinya. Allah kalau punya tangan, bagaimana kita bisa membedakannya dengan makhluknya? Sementara dia dalam Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengannya. Kalau dia punya tangan, serupalah dengan kita. Akhirnya sudah mulai tanattu. Kalau begitu tangan yang dimaksud di sini bukan tangan yang sebenarnya. Sudah keluar dari bahasa Arab yang asli. Sudah keluarnya, karena bahasa Arab ketika orang Arab mengatakan yadun, mereka paham, tidak perlu diterjemahkan. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq ketika mendengar ayat ini, dia tidak menanyakannya, karena dia paham makna kata yadun. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka yang pertama kali mendengar ayat ini, bukan kita. Bukan orang-orang yang sekarang yang mengatakan yadun itu artinya adalah kekuatan. Abu Bakar Siddiq yang pertama kali mendengarnya. Dan mereka tidak mempertanyakan, dan mereka lebih paham bahasa Arab daripada kita. Ya. Karena kalau sudah keluar dari batas kita sekarang berinteraksi dengan nas, dengan kata-kata sifat di dalam Al-Quran tersebut, lalu kita memakai kaedah amirruha kama ja'at, hadapilah ayat-ayat itu sebagaimana dia datang dalam bahasa Arab, dengan makna yang ada dalam bahasa Arab, kemudian jangan berupaya untuk memikir-mikirkan bagaimananya. Karena kalau sudah sampai ke sana, berarti masuk ke konsep tanattu', yang artinya tadi adalah al-ta'ammuq, mendalam-dalami berlebihan, melampaui batas. Nah, ini yang perlu kita pahami dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Nabi mencela kita untuk berlebih-lebihan. Berlebihan bagaimana? Berlebihan di keluar dari yang diinginkan oleh agama. Seperti yang kita beberapa kali berikan contoh. Ya. Seperti contoh dalam bab sifat Allah. Ini yang tadi terakhir kita berikan contoh. Kemudian dalam masalah fikih, sesuatu yang mustahil terjadi lalu dibahas-bahas. Ya. Makanya orang-orang yang seperti ini, dari ketika kita telusuri riwayat orang-orang yang prinsipnya seperti tadi, tanattu', mereka sangat jauh dari beribadah. Mereka sangat jauh dari rajin beribadah. Ya, karena mereka maunya adalah merasa lebih luas dalam ilmu, membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh agama. Ingin mempertontonkan bahwa mereka ternyata bisa mengupas perkara-perkara yang agama hanya membahas sedikit, dan mereka yang mengembangkannya. Padahal pengembangannya itu tanattu'. Pengembangan itu tanattu'. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berhati-hati belajar agama. Dan sekali lagi kita katakan, tidak ada seindah belajar agama ini, tidak ada seindah kita diikat dengan nas-nas agama. Ya. Diikatkan dengan wahyu Allah SWT, karena wahyu Allah itu sempurna. Dan yang kedua kuncinya, memahami wahyu Allah dengan yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Ini yang cara belajar agama yang sangat memberikan kita kepuasan batin. Tidak qila wa qal, si fulan berkata, si anlan berkata, si beliau berkata, si anu berkata, berpendapat begini, berpendapat begini. Karena manusia otaknya berbeda-beda. Otaknya sama tetapi pikirannya berbeda-beda. Ya, ada kepalanya sebagus-bagusnya tapi pikirannya kotor. Ya. Ada bungkus pikirannya tadi yang seburuk-buruknya tetapi otaknya bersih. Ya, seperti cerita Malik ibn Dinar dengan seorang budak yang pembungkus pikiran dan hatinya tadi sangat tidak pantas dilihat oleh manusia. Ya, hidungnya pesek, perutnya buncit, kulitnya hitam, ya. Rambutnya ya tidak enak dipandang oleh manusia, tetapi ternyata pikirannya sebersih-bersihnya. Hatinya sesuci-sucinya. Ya. Tidak ada, sekali lagi, belajar agama ini yang paling indah, yang paling nikmat, daripada belajar agama melalui nas-nas wahyu. Ketika kita mempelajari Al-Quran, dia akan memberikan ketenangan. Makanya Nabi memberikan janji yang luar biasa. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah. Dan ini yang juga termasuk sesuatu yang perlu kita sebarluaskan, yaitu belajar agama di rumah Allah. Ya. Makanya semenjak lama ulama-ulama dahulu belajar agamanya di rumah Allah, di masjid. Bahkan saat tawaf mereka belajar agama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang datang ke masjid saya ini liyata'allama khairan au yu'allimahu. Ya. Untuk belajar kebaikan atau mengajarinya. Maka Nabi menjanjikan syafaatnya. Karena keutamaan belajar agama di masjidnya. Makanya di masjid-masjid, ada masjid di Andalus yang sekarang sudah menjadi tempat wisata, berubah jadi gereja. Ya. Itu bangunannya arsitek luar biasa arsitekturnya. Dan dia masjid yang besar. Masjid yang sangat besar, dihiasi dengan tiang yang banyak. Setiap tiang itu ada halaqah. ribuan orang belajar agama di zaman jayanya Andalus ketika itu, dan tidak ada pengeras suara, pencahayaannya, lightingnya itu tanpa listrik, tapi hanya pelita-pelita kecil yang nanti akan memberikan cahaya yang sangat indah. Ya, tanpa mengeras suara, imamnya di depan, jemaahnya bisa jadi jutaan atau ratusan ribu orang, tetapi semua mendengar. Desainnya membawakan suara imam tadi dengan lekak-lekuk di mihrabnya, di tiang-tiangnya itu, yang menyampaikan suara ke belakang sana. Sampai hari ini bangunannya belum rusak, masih nampak keindahannya, mengeluarkan ulama-ulama yang sangat luar biasa, ribuan setiap hari, setiap pagi orang duduk di halaqah-halaqah. Dan ini yang kita lihat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai tempat untuk belajar agama, untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi mempelajarinya dari wahyu, mempelajarinya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, tidak ada seindah belajar agama ini dengan memahaminya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemahaman terhadap wahyu itu pemahaman para sahabat Nabi SAW, murid-murid mereka, yang sekarang sudah dibukukan perkataan-perkataan mereka oleh para ulama. Jadi kita tidak perlu lagi mencari perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan para sahabat, perkataan murid-murid mereka, karena sudah terbukukan semuanya oleh para ulama. Dicari perkataan-perkataan mereka, kemudian dikumpulkan. Iya. Setelah mereka mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan hadis, nanti syarahnya mereka kumpulkan pula. Nah, ini ada dalam kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab tafsir, apalagi tafsir bil ma'thur, tafsir dengan asar. Mengumpulkan tafsirnya Ibnu Abbas, tafsirnya Abdullah bin Mas'ud, tafsirnya Anas bin Malik, dan murid-murid mereka. Nah, ini catatan penting yang kita petik dari hadis, dari bab ini, bahwa berhati-hati belajar agama, karena belajar agama ini bukan standar utama untuk benar. Karena sekian banyak orang yang belajar agama tetapi ngawur. Ya. Ini bukan berarti kita tidak boleh belajar agama melalui mazhab fikih. Dan bahkan ini salah satu dari cara yang memudahkan kita memahami, karena konteksnya hanya dalam pembahasan fikih. Karena akidah tidak ada mazhab. Dalam akidah tidak ada mazhab. Akidah itu satu. Dan tidak ada terjadi perpecahan, perbedaan pendapat di antara ulama-ulama dahulu semenjak zaman sahabat. Mereka sama, dan mereka datang dari negeri yang berbeda-beda, tetapi dalam usulul aqidah mereka tidak pernah berbeda pendapat. Tetapi dalam pembahasan fikih mereka berbeda pendapat. Dan itulah yang ada di dalam mazhab fikihnya, yang dominan ada pada mazhab yang empat. Bukan berarti selain dari mereka yang empat ini tidak ada ulama yang lain, dan bahkan ada yang lebih alim daripada mereka. Cuma Allah memberikan taufik kepada mereka yang berempat: Imam Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris Syafi'i, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani. Mereka bukan empat orang saja yang mengerti agama, tetapi berkat atau berkah yang Allah berikan kepada ilmu mereka, dan ini menunjukkan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu, sehingga dijaga oleh Allah ilmu mereka dengan murid-murid mereka. Bukan berarti yang lain tidak ikhlas, seperti Sufyan al-Thawri yang sezaman dengan mereka, al-Auza'i, ya, Sufyan bin Uyainah, dan yang lain-lainnya dari orang-orang yang sekaliber mereka, yang ada di antara yang lainnya itu yang lebih luas ilmunya. Bukan mereka tidak ikhlas, tetapi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkataan-perkataan mereka juga dinukilkan dalam kitab-kitab fikih mazhab. Ya. Jadi dalam masalah mazhab bisa jadi memahami agama dalam masalah fikih ini menggunakan mazhab lebih mudah, karena memang kaedah-kaedahnya sudah ada di dalam mazhab tersebut. Tetapi yang tadi kita sampaikan itu yang paling utama, ya. Dan kita bukan seperti yang dituduhkan mengharamkan mazhab, mengharamkan belajar agama melalui mazhab. Justru kita juga mempelajarinya. Bahkan bukan satu mazhab saja yang kita pelajari di waktu kuliah dahulu, bahkan kita mempelajari semua pendapat dalam mazhab, bukan hanya yang empat, yang lainnya dimasukkan juga. Kemudian nanti kita meneliti dalilnya. Ini yang dimaksud dengan fikih muqaran. Fikih muqaran dalam pembahasan fikih itu muqaran, menggabungkan semua pendapat mazhab dinukilkan dengan dalil-dalil mereka, nanti mencari mana yang terkuat. Itu yang kita pelajari. Dan kita juga mengajarkan kitab-kitab fikih Syafi'i, ya, kepada pemula. Seperti di antara yang kita ajarkan adalah matan Al-Ghayah wa Taqrib Ibn Abi Suja, yang luar biasa ringkas dan sangat sistematis ketika membahas masalah fikih dengan ungkapan-ungkapan yang pendek tetapi mencakup mulai dari pembahagian air, ya, dari sisi jenisnya, kemudian pembahagian air dari hukumnya mensucikan atau tidak mensucikan, kemudian nanti tentang apa-apa yang najis. Ini salah satu dari kitab yang mukhtasar dalam fikih Syafi'i. Ya, kita juga bahkan membahas masalah akidah dari ulama-ulama Syafi'iyah, karena mereka bukan orang-orang yang rusak akidahnya. Ya, seperti Al-Muzani, muridnya Syafi'i, dan yang lain-lainnya. Jadi ini yang harus kita sampaikan dalam bab tanattu', karena kita tadi mengatakan tidak ada seindah dalam belajar agama melalui wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ataupun sunnah, dengan memahaminya melalui pemahaman orang-orang yang pemahamannya sudah dikontrol dan diawasi oleh syariat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dalam pembahasan fikih, sangat baik adanya ketika kita memahami agama atau pembahasan fikih ini melalui mazhab. Dan dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i yang berlaku di negeri kita. Dan sebagai tambahan, karena semua orang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i sama sekali tidak berpendapat demikian. Dan ada ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin Syafi'iyah, dari ulama Syafi'i yang mutaakhirin, yang pendapatnya bertentangan sekali dengan pendapat Imam Syafi'i. Di antara yang dinukilkan adalah dalam masalah talaffuz bin niyyah, melafazkan niat. Bahkan sesama ulama Syafi'iyah sendiri dari mutaqaddimin dengan mutaakhirin mengkritisi. Ya, dan ini kita perlu ditopang dengan dalil, menopangnya dengan dalil tentang masalah ini. Kemudian masalah-masalah yang lain yang mungkin mazhab yang lain lebih rajih daripada mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi, jika ada hadis yang sahih maka itu sebenarnya mazhab saya. Jadi beliau memberikan patokan mazhabnya adalah hadis. Mazhabnya hadis. Idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jadi dia mengarahkan orang-orang yang mempelajari mazhabnya untuk tidak menyampingkan hadis. Berbeda dengan kenyataan. Orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i ketika dibawakan kepadanya hadis yang mana hadis ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i yang dalam fikihnya, itu mereka lebih memilih mazhab Syafi'i daripada hadis. Ini berarti dia tidak bermazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu apa? Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, ini beberapa catatan yang perlu kita sampaikan dalam memahami doa kebinasaan dari hadis Nabi SAW ini. Halakal mutanaqqi'un, maka berhati-hati Dan saya teringat ini sebagai penutup dari syarah hadis ini, teringat ungkapan salaf. Mereka mengatakan di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang pemula dalam belajar agama, di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang pemula dalam belajar agama, ketika dia digiring untuk berhadapan dengan ahlus sunnah, duduk bersentuhan lutut dengan ahlus sunnah, belajar agama melalui wahyu. Ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang mulai belajar agama, dan ini nikmat yang harus disyukuri. Dan sangat kita pahami keadaannya ketika seseorang baru taubat, tiba-tiba dia belajar tentang perkara yang menyimpang dari sunnah. Ya, bertobat kemudian dia kerjanya kesana kemari, bahwa dia barusan tobat kemudian sudah mulai berdakwah, atau bertobat sudah mulai merasa berilmu, bertobat sudah memikirkan bagaimana menegakkan hukuma Islamiyah. Ya. Sementara cara beribadahnya saja tidak benar, cara berakidahnya saja tidak benar. Makanya sunnah itulah yang menuntun kepada jalan yang benar. Sunnah itulah yang menuntun kepada jalan yang benar. Dan ini kata-kata tadi luar biasa. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang pemula dalam belajar agama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membawanya kepada seorang guru dari ahlu sunnah. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab raf'il ilmi wa qabdihi wa zuhuril jahli wal fitani fi akhir az-zaman. Ya, ini bab cukup panjang ya. Raf'ul ilmi wa qabduhu. Diangkatnya ilmu dan dicabut. Ya. Ini yang perlu kita yakini dan perlu berhati-hati, bahwa ilmu itu akan tiba. Ini di antara tanda hari kiamat. Ilmu yang benar, ilmu yang hak akan dicabut oleh Allah, akan diangkat oleh Allah. Kemudian kalau sudah diangkat, maka otomatis zuhur al-jahli wal fitan, akan muncul, akan tersebar kebodohan dan fitnah. Fitnah ini penyebabnya adalah tidak adanya ilmu. Ya, fitnah muncul disebabkan tidak adanya ilmu, tersebarnya kebodohan. Kemudian ini semua akan terjadi kapan? Fi akhir zaman, di akhir masa, dan ini sebagai tanda atau salah satu tanda hari kiamat. Ya, salah satu tanda dari hari kiamat. Nanti akan kita ketahui atau akan kita jelaskan bagaimana proses diangkat atau dicabutnya ilmu. Kita dengarkan hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama 6733. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. Yeah. Ini jelas ya, dan tegas Nabi mengatakan bahwa tanda yang akan disebutkan itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, min asratis saah, di antara tanda-tanda kiamat. As-saah, kiamat. Apa tanda-tandanya? Ayyurfa'al ilmu. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Akan diangkatnya ilmu. Ya. Wayathbutal jahlu, ini konsekuensinya. Ilmu diangkat, maka yang tersisa apa? Kebodohan. Kemudian yang kedua, wayushrabal khamru, dan khamar diminum. Maksudnya tersebarnya minum khamar, tersebarnya meminum khamar. Biasanya orang minum khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan. Dinamakan khamar karena dia menutup akal. Makanya khimar, khimar, pakaian wanita yang menutup kepalanya, ya, menutup wajahnya, itu dinamakan dengan khimar karena dia menutupi. Ya. Wa yushrabal khamru, dan diminum khamar, dan ini tanda hari kiamat. Kemudian wa yadhharaz zina, dan tampak jelas perbuatan zina. Zuhurul zina, tampak jelasnya zina ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, tersebar walaupun tetap tersembunyi. Ya. Fasilitas berzinanya di mana-mana. Ya. Lokalisasi di mana-mana. Kemudian bahkan tempat-tempat dari mulai dari tempat-tempat yang rendah di semak-semak sampai ke hotel berbintang 5. Ya. Tersebar di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang tidak terpantau oleh apapun juga. Yang kedua, kemungkinan maknanya adalah dipertontonkan. Ya, zuhur maksudnya diperlihatkan. Sekian banyak orang memperlihatkan zina di hadapan mata banyak orang. Ya. Perbuatan zina berhubungan badan, ya, dipertontonkan. Film-film porno, ya, yang tersebar di mana-mana sekarang dengan sarana gadget yang canggih, maka semua orang mampu dan mudah untuk mencari sarana-sarana ini. Dan ini salah satu dari tanda hari kiamat, mudahnya melihat proses itu, ya, perzinahan tersebar di sini, maksudnya tampak di sini, maksudnya mudah didapatkan, mudah dilihat. Ini sebagai tanda hari kiamat. Dan zina adalah perbuatan keji, kotor. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Inilah beberapa tanda hari kiamat dan ini semuanya tanda kecil. Ya, karena tanda hari kiamat itu dibagi dua oleh para ulama, tanda besar yang munculnya sebelum hari kiamat dan nanti kalau sudah satu muncul, yang lainnya pasti akan berturut-turut munculnya. Ya, yang lainnya akan berturut-turut munculnya. Di antara yang besar itu adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Dukhan, awan atau kabut, kelam yang menutupi manusia. Kemudian yang paling besar adalah terbitnya matahari dari mana dia tenggelam, biasa dari barat. Ini tanda hari kiamat yang besar, karena yang besar ini tidak seberapa, tetapi kalau satu sudah muncul, maka yang lain pasti akan berturut-turut munculnya, mutatabi'ah. Sementara tanda kecil itu terpisah-pisah dan dia hanya sebatas indikator, hanya sebatas tanda. Muncul, ada yang sudah muncul dan tidak akan kembali lagi, seperti meninggalnya Nabi, diangkatnya Nabi, itu sudah muncul dan tidak akan balik lagi. Ada yang muncul nanti akan muncul kembali, ya, seperti banyaknya pembunuhan. Pembunuhan di zaman Nabi sudah mulai kasratul haraj. Nah, kemudian nanti sampai dekat hari kiamat, dengan mudahnya orang membunuh, ya, dengan mudahnya orang membunuh, sangat mudah melenyapkan nyawa orang ketika dia mencopet misalnya, ternyata yang dicopet itu barang tiruan, kemudian dicarinya orang tersebut, kemudian dibunuh karena kesal. Orang tua anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, istri membunuh suami, suami membunuh istri. Ya, ini yang merupakan tanda kecil yang terus menerus dan tidak terputus-putus. Zina juga seperti yang sekarang ini, dia muncul semenjak zaman Nabi sudah ada terjadi perzinahan dan sampai hari kiamat perzinahan tetap akan muncul. Ini tanda-tanda yang muncul dan tetap tidak ada dan tidak putus. Berkenaan dengan diangkatnya ilmu, para ulama mengatakan bukan dicabutnya ilmu dari dada. Nabi SAW menjelaskan ini, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan mencabut ilmu dari dada para ulama, sehingga tiba-tiba ulama itu bodoh. Nah, Allah mencabut ilmu, innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Jadi wafatnya para ulama bencana, meninggalnya para ulama musibah, musibah besar. Ya, ketika ulama besar meninggal, ulama Rabbani, Rabbaniyun meninggal dunia, ini musibah yang besar menimpa umat. Karena meninggalnya mereka merupakan tanda mulai dicabutnya ilmu. Ya, mulai dicabutnya ilmu. Ya, hatta idza lam yubqi aliman atau yabqa alimun, sehingga ketika tidak tersisa seorang ulama lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka orang akan mengangkat ulama orang-orang yang bodoh. Ini menunjukkan umat ini butuh ulama. Ketika ulama itu tidak ada, ulama yang hakiki, maka ulama buat-buatan yang diangkat. Ulama yang diangkat jadi ulama, bukan ulama sebenarnya. Ittakhadha, manusia mengangkat ulama orang-orang yang tidak ulama. Mereka orang-orang yang tidak berilmu kemudian dicap sebagai ulama. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, maka mereka dimintai fatwa, dijadikan rujukan dalam agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dan mereka berfatwa tentunya dengan apa? Karena mereka orang bodoh, berfatwa dengan tanpa ilmu. Apa yang menjadi konsekuensi buruknya? Fadallu, fatwa mereka fatwa-fatwa sesat. Wa adallu, kesesatan fatwa itu yang menyesatkan umat. Ini tanda hari kiamat. Ya, makanya meninggal ahli ilmu musibah. Ya, musibah banyak, dan kita merasakan sekali ya, ketika masih hidup ulama-ulama besar puluhan tahun yang lalu seperti Abdullah bin Baz, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini kita meyakini keulamaan mereka, dan kita diberi kesempatan untuk duduk, untuk dua itu ya, Syekh Ibn Baz dan Syekh Shalih Al-Utsaimin, duduk di hadapannya untuk belajar agama. Ya, sementara Syekh Al-Albani karena terpisah jauh, kita hanya belajar dari murid-muridnya, belajar dari murid-muridnya, dan bahkan di antara muridnya ada yang sampai ke negeri kita ini, ya, yang menyampaikan ilmu di sini luar biasa. Ketika mereka ini meninggal dunia, muncullah pemikiran-pemikiran yang luar biasa, yang menyimpang dari orang-orang yang masih muda tetapi sudah diangkat tua dalam ilmu. Dia usianya muda, ilmunya pun muda, belum matang sekali. Nah, sehingga nanti muncul nyeleneh-nyeleneh, pemikiran yang nyeleneh, pendapat yang nyeleneh. Ada yang nantinya mereka-mereka ini yang menghalalkan apa yang disepakati keharamannya, atau yang mengeluarkan subuhat-subuhat. Di zaman mereka bertiga tidak ada yang berani. Di zaman Syekh Abdul Aziz bin Baz hidup, tidak ada yang berani memunculkan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, dan mereka mengakui bahwa mereka adalah murid-murid mereka. Padahal ketika sudah meninggal, mereka memunculkan pendapat-pendapat yang sudah jelas bertentangan dengan pendapat ulama-ulama ini. Ya. Nah, kemudian nanti akan muncullah keberanian dalam berfatwa, keberanian dalam menyampaikan agama, pemikiran yang baru yang tidak ada pendahulu. Tidak ada pendahulunya. Ya. Tidak ada yang mendahului mereka dalam mengeluarkan pendapat tersebut. Nah, ini masalah diangkatnya ilmu. Bagaimana diangkatnya ilmu? Itu dengan diwafatkannya oleh Allah ahli ilmu yang sebenarnya. Nah, sehingga ketika tidak ada lagi ulama yang benar, maka akan diangkatlah orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu, dan yang konsekuensi buruknya adalah manusia disodorkan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama. Ya. Dan yang sangat kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwa manusia tetap butuh ulama. Mereka butuh rujukan dalam beragama. Mereka merindukan untuk duduk dan bersama para ulama. Ya. Bersama para ulama, siapapun mereka. Makanya sangat indah ketika ada sinergi antara umara dengan ulama. Ada sinergi, ada keterkaitan batin antara umara dengan ulama. Ini luar biasa, akan merupakan tanda-tanda kebaikan dan keberkahan pada suatu negeri. Ketika umara dan ulama berpegangan tangan, untuk mengurusi manusia, mengurusi negara, negeri. Karena itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umaranya yang mengurusi dunia, ulama-nya yang mengurusi agama, dan tidak mungkin dipisah. Mengurusi dunia ini butuh agama. Ya. Butuh tuntunan agama. Dan itulah tujuannya agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 6734. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. Ya, hadis Anas juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim radhiyallahu taala an Anas. Ada sedikit perbedaannya. Yang pertama dari nas hadisnya, inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilmu. Ini sama dengan yang di atas. Wa yadhharal jahlu, ini konsekuensinya. Wa yafsu'al zina, ini sama dengan sebelumnya tapi dengan lafaz wa yadhhar. Di sini yafsu artinya sama. Fasha yafsu fusuwan zahara yadhharu zuhuran. Ya, tersebar merata ya, zina. Kemudian yusrabal khamr sama dengan yang di atas. Nah, kemudian ini tambahannya. Ini tanda hari kiamat yang baru yang ada dalam hadis Anas ini, yaitu wayadhhabar rijal wa tabqan nisa. Dan berkurangnya laki-laki, banyaknya wanita. Jumlah, ya. Yadhhabar rijal bisa jadi artinya banyaknya wanita laki-laki yang meninggal dunia, apalagi dalam berkecamuknya peperangan. Makanya banyaknya janda-janda yang suaminya meninggal di medan perang, atau banyaknya laki-laki yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat ekstrim, sehingga dengan mudahnya nyawa mereka melayang, atau banyaknya orang laki-laki yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melenyapkan nyawanya. Makanya yang kebut-kebutan di jalan, supir-supir yang ugal-ugalan, itu kan semuanya laki-laki. Meninggal sana, meninggal sini, jatuh korban sana, jatuh korban sini. Akhirnya banyaknya laki-laki berkurang, sementara perempuan ya tetap jumlahnya, atau justru bertambah banyak dengan lahirnya banyaknya perempuan. Ini tanda hari kiamat. Banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki, ini tanda hari kiamat. Sampai-sampai Nabi mengatakan hatta yakuna li khamsina imra'atan, bahkan akan ada nanti saatnya ketika 50 wanita akan diurus oleh satu laki-laki. Bukan suaminya ya. Bukan suaminya. Saat 50 wanita pengurusnya satu laki-laki. Ya. Saking banyaknya perempuan, maka 50 orang wanita yang mengurusi mereka satu orang laki-laki. Ya. Satu orang laki-laki, anaknya perempuan misalnya segini, semuanya juga ada yang janda, ada yang ini, dan sekarang ini banyak nampak di sekolah-sekolah wanita. Sekolah-sekolah wanita. Ya. Sekarang buka sekolah perempuan, pesantren perempuan. Itu lebih banyak yang ditolak daripada yang masuk. Ya. Saya tahu bahwa salah satu pesantren di kota kita ini, kota Pekanbaru, yang setiap penerimaan karena kondisi bangunannya yang tidak memadai atau tidak mencukupi, mereka menerima antara 70 per tahunnya sampai 75 atau sekitar itulah, 70 sampai 80, sementara yang masuk 300-an 350-an. Makanya pengurus pondok ini, kita selalu mendapatkan berita dari mereka kalau sudah mulai pengumuman penerimaan ya, santriwati yang diterima mereka sudah panik dengan tangisan-tangisan orang tua. Ya, akan ada yang nelpon, tolonglah Ustaz, bahkan nangis-nangis meminta anaknya diterima. Itu salah satu contoh bahwa sekian banyak wanita yang akan masuk, cobalah buka sekolah perempuan, ya, maka menunjukkan banyaknya perempuan akan ada yang ditolak. Dan barusan ini ada sekolah tahfiz, ya, baru-baru ini yang dibuka untuk perempuan semuanya, akhwat semuanya, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, yang tua-tua. Dibukalah sekolah tahfiz untuk anak perempuan. Baru beberapa hari dibuka, atau baru satu hari dibuka sudah tutup. Kemudian daftar tunggunya sudah ada, masuk daftar tunggu. Padahal baru beberapa waktu dibuka dan sudah, padahal yang sama banyak. Yang sama banyak, sekolah tahfiz perempuan banyak. Ini menunjukkan bahwa indikasi-indikasi hadis ini bahwa laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan ini sudah muncul. Dan orang, satu orang laki-laki akan mengurusi sekian banyak perempuan juga dari sekolah-sekolah agama atau sekolah-sekolah yang perempuannya banyak. Dan di rumah-rumah juga, ya, tidak sedikit rumah-rumah yang laki-lakinya satu, perempuannya banyak. Atau ada yang memang kebalikannya, tapi tidaklah lebih banyak daripada satu yang laki-lakinya sedikit sementara perempuannya banyak. Nah, ini membawa kita kepada apa yang disinyalir atau yang diberitakan oleh Nabi bahwa tanda hari kiamat salah satunya adalah banyaknya laki-laki atau bahwa wafatnya laki-laki banyak kemudian yang tersisa perempuan. Seperti di zaman Fir'aun, ini sebelum berita ini muncul, ya, Bani Israel itu didominasi oleh perempuan. Penyebabnya Fir'aun. Pertama, setiap waktu mereka membunuh anak-anak laki-laki yang lahir. Kemudian mereka khawatir, andai kata itu dilakukan maka tidak ada pembantu-pembantu, tukang-tukang dari Bani Israel. Akhirnya mereka memutuskan untuk satu tahun dibiarkan lahir besar, satu tahun berikutnya baru dibunuh. Makanya Nabi Harun itu lahirnya pada waktu tidak ada pembunuhan. Sementara Nabi Musa lahir pada waktu pembunuhan, tahun pembunuhannya. Ini juga menunjukkan bahwa ini sudah lama, tetapi sudah nampak berkurangnya laki-laki daripada perempuan dalam perjalanan manusia atau hidup manusia di dunia ini. Ya, itu salah satu tanda yang baru. Sementara yang kedua yang harus kita sampaikan di sini adalah penyebab munculnya hadis ini. Ya, berbeda dengan sebelumnya, ada sedikit cerita. Anas mengatakan, "Ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah SAW." Ini luar biasa nasihat seorang ulama ingin menyampaikan ilmu dengan mukaddimah yang luar biasa. Maukah kalian saya sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang saya langsung mendengarnya dari Rasulullah SAW? La yuhadithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu. Tidak akan ada orang lagi, seorang pun setelah saya yang akan menyampaikan hadis ini yang mana langsung mendapatkan dari Nabi. Karena Anas bin Malik memang usianya panjang, umurnya panjang, dan dia termasuk yang terakhir-akhir yang meninggal dunia dari para sahabat, sehingga dia bisa mengklaim bahwa tidak ada seorang pun lagi yang akan menyampaikan hadis ini di mana dia yang langsung menerima dari Nabi SAW. Ini kan uluwul isnad, tingginya sanad. Jadi dia menawarkan pertama hadis ilmu, yang kedua menawarkan keistimewaan dalam ilmu yang akan dia sampaikan bahwa dia mendengarnya langsung dari Nabi dan tidak akan ada orang lain yang akan melakukan hal yang sama. Jadi ini nilai dari ilmu atau hadis yang dia sampaikan bahwa ini hadis langsung saya dengar dari Nabi SAW dan tidak akan ada orang lain, sahabat yang lain yang akan menyampaikan kepada kalian di mana dia menerimanya langsung dari Nabi. Nah, ini mukaddimah yang luar biasa. Ya, la yuhadithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu. Jadi yang tersisa hanya Anas bin Malik yang mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi SAW. Maka para tabi'in yang mendengar tentu akan mendapatkan semangat yang lebih karena ini hadis langsung dari Nabi didengar oleh Anas radhiyallahu taala. Setelahnya ya masih tersisa berapa hadis? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita baca satu hadis lagi. Ya, 6735. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن بشر وعبدة لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله. Ya, ini hadis yang sama dari Anas bin Malik bahwa tidak di antara tanda hari kiamat diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, tersebarnya zina, minum khamar dan banyaknya laki-laki dan dari perempuan. Sampai-sampai 50 perempuan yang mengurusinya satu laki-laki. Qayyimun wahidun. Ya. Di sini diterjemahkan ya, sehingga 50 wanita sebanding dengan satu laki-laki. Sebanding di sini maksudnya mengurusi mereka. Ya. Ya, mengurusi saking sedikitnya laki-laki, jadi tidak ada yang bisa tidak ada sampai-sampai 50 perempuan satu orang yang bisa, yang laki-laki yang bisa mengurusinya. Ya, tidak banyak laki-laki karena 50 yang lain diurus oleh laki-laki lain. Ini perbandingan banyaknya perempuan daripada laki-laki. Dan hadis ini juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Ya, dari jalur yang lain, ada beberapa jalur di sini. Ya, ada beberapa orang gurunya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Quraib. Ya. Nanti jalur ini akan bertemu di Sa'id bin Abi Arubah. Dia meriwayatkan dari Qatadah dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sementara bunyi hadisnya hampir sama. Ya, ada sedikit perubahan, la yuhaddithukumuhu ahadun ba'di. Kata Anas, tidak akan ada seorang pun yang akan menyampaikan hadis ini setelah saya. Maksudnya seperti yang saya dapatkan, karena dia yang langsung menerimanya dari Nabi. Yang lainnya tentu melalui perantara. Ya, yang lainnya tentu melalui perantara. Dan tiga hadis di bawah bab yang kelima ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Sisanya masih banyak, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cukup banyak ya hadis yang ada di bawah bab ini, dan ini sangat menunjukkan bahwa pembahasan diangkatnya ilmu ini harus kita cermati baik-baik, harus kita pahami. Karena diangkatnya ilmu menunjukkan kita menunjukkan bahwa susah mendapat ilmu yang benar, dan kita setelah mendapatkannya mesti menjaganya dan berhati-hati mencari guru. Ya, berhati-hati mencari guru, karena banyak yang mengajarkan agama tetapi ilmu yang diwariskan oleh Nabi tentu tidak semudah mendapatkan guru. Mendapatkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi tidak semudah mendapatkan guru, karena guru banyak tetapi ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW susah untuk didapatkan. Itu taufik dari Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kita taufik untuk belajar agama dari sumber-sumbernya, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari guru-guru yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari warisan para ulama melalui karya-karya mereka. Ya, seperti yang sekarang kita baca adalah karya Imam Muslim, dan syarahnya juga syarah ulama besar yaitu An-Nawawi. Dan kita harus catat juga baik-baik bahwa tidak ada yang lepas dari kesalahan. Seperti An-Nawawi ada kekeliruannya, ada kesalahannya sebagai manusia biasa, terutama dalam mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita perbandingkan dengan perkataan para ulama yang lain. Dan untuk hari ini kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Gimana? Pulang? Kurus ini pundaknya. Tidak makan? Sebelum pulang? Oh. Pernah rindu enggak? Ya lah. Pernah rindu ya? Berapa lama liburnya?